Sayang lagunya yang asik lagi, lagunya apa nih? Ada Banyu Surgo, Edot Arisna. Dan Romansa. Yes. Oke, dahsyat sekali ya, Banyu luar biasa. Surga. Ya. Siang hari ini